selamat malam penonton. Kabarnya gimana semuanya? Alhamdulillah. Bian wangi kletika biare. Selamat malam para mentor yang cantik dan ganteng. Selamat malam juragan yang aduh hai pohai coy. Oh cantik sekali. Dan juga dayanya cantik-cantik semuanya ya. Penonton! Malam minggu, malam yang panjang. Enaknya asik kebuat pacaran. Enak buat pacaran apa dangdutan aja? Apa? Dangdutan aja. Benar, bisa goyang. Siap-siap loncat di sini ya. Benar. Oke. Mas Adi. Mangga. Bintang Pantura Pat. Tepuk-tepuk semuanya. Wangi-wangi, goyang. Terima kasih.